Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jemaat kasih Tuhan, apa bedanya orang Kristen dan orang lain ketika mereka di bandara? Misalkan ya, atau di stasiun kereta api, atau di pelabuhan. Apa persamaannya orang-orang Kristen dan orang lain di bandara? Yang sering ke bandara? Ya bukan selama manusia ya, ya semua manusia sih ya. Bukan itu maksudnya. Samanya apa? Sama-sama berdoa. Sama-sama menunggu. Sama nunggu. Nunggu pesawatnya. Ya, baru berangkat sama-sama. Atau kereta api datang, naik sama-sama. Sama-sama nunggu. Ya, menunggu. Kita juga, orang Kristen juga sekarang ini menunggu. Menunggu apa? Tuhan Yesus datang kembali. Ya, kita yakin Tuhan akan datang kembali. Nah, tapi selama penantian Tuhan datang kembali itu, nah, kita memperingati Natal. Karena Tuhan pernah datang. Di Natal bukan merayakan ulang tahun Tuhan Yesus ya, bukan. Natal adalah kita memperingati Tuhan sudah datang ke dunia. Maka di bulan Desember itu, kita ada nama Minggu Advent. Hari ini ya kita mulai Minggu Advent, di tempat lain ada minggu lalu. Jadi Minggu Advent diperingati 4 kali. 4 kali sebelum Natal itu tanggal 25, ada namanya Minggu-Minggu Advent atau Minggu-Minggu Penantian. Jadi sebagai simbol kita nyalakan lilin satu saja minggu pertama. Itu berarti minggu pertama Advent. Nanti minggu depan, minggu kedua, 3 dan 4. Nah, nanti tanggal 25 pas hari hanya HDD tadi ya, 25. Nah, nanti satu lilin yang besar. Itu. Berarti kita bersukacita memperingati Tuhan sudah datang. Jadi Natal sungguh berarti bagi kita. Karena Advent itu berarti kedatangan, jadi kita minggu-minggu menanti kedatangan Tuhan. Ada 2 arti ya, jadi pertama kita menanti memperingati Natal itu, yang kedua kita juga menanti Tuhan akan datang kembali. Jadi kita bersyukur, kita diberi kesempatan menunggu Tuhan datang. Di hati kita harus dengan penuh ucapan syukur, hati kita penuh dengan kesungguhan hati, ya. Tuhan akan datang kembali dan kita nantikan bersama-sama hidup bersama dengan Tuhan. Tapi sayangnya, orang sering fokus kepada Natal. Fokus, wah ini bulan Desember ini Natal. Di segala macam persiapan lakukan untuk itu. Kita lupa, sebetulnya di bulan Desember, bulan terakhir di setiap tahun itu, kita punya mereview, flashback, memikir kembali apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini. Jadi tidak hanya pas 31 Desember kita mereview kehidupan kita ya, bukan. Tapi sebenarnya kita mulai sambil menanti kedatangan Tuhan Minggu Advent itu kita juga mereview apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau hidup kita hanya menuruti keinginan kita sendiri? Jadi kita perlu memikirkan cara hidup orang Kristen. Nah, inilah yang dikatakan Paulus di pasal 2 yang kita baca tadi. Mari kita sama merenungkan bagian ini, kita melihat ya. Ayat 12 Paulus katakan demikian. Ia mendidik kita supaya kita. Jadi, ayat 12 jelas ia di sini huruf besar berarti Tuhan. Tuhan mendidik kita supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya, ayat nanti bagian kedua. Ya. Jadi kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Tapi enak tuh Pak, keinginan duniawi itu. Oh ya, enak sekali. Justru itu yang ditawarkan oleh iblis. Begitu enaknya kita menikmati kehidupan duniawi sampai kita lupa tugas kita sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Meninggalkan semua itu. Ada seorang sejarawan mengatakan, Pak, sekarang nih orang Kristen dikasih label kekristenan yang konsumtif. Artinya apa? Orang Kristen maunya enak, orang Kristen maunya hal yang mengembirakan, gak mau susah-susah. Nah itu Kristen konsumtif. Orang Kristen enggak perlu lagi pengorbanan diri, enggak perlu disiplin, enggak perlu sungguh-sungguh berdoa, berlutut pada Tuhan, Enggak. Enjoy life, kata begitu. Orang kata, enjoy life, senanglah hidup ini. Nah, itu yang firman Tuhan katakan, tinggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Bukan berarti saya katakan, oh orang Kristen enggak boleh senang-senang, harus buka muram terus, sepanjang hari muka muram ya. Bukan itu maksudnya. Tapi kita harus hidup di dalam Tuhan dengan penuh sukacita. Kita jangan terkontaminasi, kita jangan teracuni hidup kita dengan keinginan-keinginan duniawi ini. Kita harus tolak itu. Kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kekristenan konsumtif itu tidak mau susah-susah, enggak mau pikirin macam-macam, pokoknya saya enjoy hidup ini. Kalau sedikit rasa bersalah, enggak apa-apalah, toh Tuhan nanti kan ampuni saya. Itu cara berpikir orang duniawi. Salah sedikit enggak apa-apa, toh Tuhan maha kasih kan, ampuni saya. Jadi kekristenan dia dihargai murah sekali. Di Filipina ada suatu kebiasaan, mereka kalau Paskah itu ada orang disalibkan, tapi enggak bisa mereka bertahan 3 hari 3 malam disalib seperti Tuhan, apa? Seperti rencana mereka, enggak bisa, hanya berapa menit sudah kelelahan, mereka harus segera turun dari salib. Ya. Pada waktu orang merayakan Paskah di Filipina itu, biasanya ada anak-anak kecil jualan salib. Mereka bilang, cheap crossing, salib murah, salib murah. Itu yang ditawarkan dunia. Salib itu murahan. Sekedar memperingati saja. Enggak, salib itu mahal sekali. Karena darah Tuhan Yesus tertumpah untuk dosa-dosa manusia. Jangan cheap crossing. Jangan beli salib murah. Salib bukan main-main. Tuhan Yesus mengarahkan hidupnya kepada salib itu. Dia rela mati untuk kita. Maka seluruh firman Tuhan, seluruh Alkitab punya fokusnya satu. Yaitu apa? Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia suka katakan, sangkali dirimu. Pikul salib. Ikut aku. Itu inti daripada firman Tuhan. Sangkali dirimu. Jangan ikut-ikutan dunia ini. Jangan menyenangi kehidupan duniawi ini. Dengan segala keinginannya. Tapi hiduplah kudus. Itu yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Orang-orang di daerah barat itu ada simbol burung pelikan itu burung pengorbanan. Kenapa itu burung pengorbanan? Burung pelikan itu makanannya ikan. Ikan segar. Ya. Sehingga kita bisa melihat burung-burung itu ada di pinggir pantai. Begitu ya. Jadi kalau ada orang sedang mancing ikan, burung itu menunggu si pemancing ini berikan ikan pada dia sehingga dia makan. Atau kurang ajarnya, burung ini kadang-kadang juga merampas ikan yang waktu orang mancing dapat ikan, dia terbang tangkap ikan duluan. Itu burung pelikan. Tapi ada sesuatu yang aneh di burung-burung ini. Sekiranya burung ini malas, tapi sebetulnya tidak. Ujung paruh di burung pelikan ini warnanya merah. Karena menurut legenda, burung pelikan ini kalau tidak dapat makanan, dia harus memberi makan pada anaknya, dia enggak dapat makanan, dia akan cucuk dadanya sendiri, keluar darah untuk beri makan anaknya. Jadi burung pelikan sebagai simbol pengorbanan. Jadi dia mau mengorbankan dirinya, darahnya untuk anaknya supaya anaknya bisa hidup. Nah ini gambaran. Orang-orang yang berdosa cenderung tamak, egois, mau menangnya sendiri, tidak mau berkorban. Itu kehidupan duniawi. Kita boleh melihat contoh burung pelikan ini, bagi contoh saja, bagi kita mengorbankan diri kita untuk orang lain. Kita rela berkorban untuk mereka. Lalu yang kedua, setelah kita harus meninggalkan keinginan duniawi ini, firman Tuhan katakan yang kedua, di ayat 12 juga, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Hidup bijaksana. Mudah tidak? Tidak, saudara-saudara. Tidak mudah hidup bijaksana itu. Makanya Paulus nasihatkan, kamu harus hidup sesuai dengan Tuhan. Minta tolong Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya kita bilang, hidup bijaksana, adil, dan di dunia ini. Artinya apa? Selama kita hidup di dalam dunia ini, di dunia yang sekarang ini kita hidupi. Kita memang hidup di dunia dan kita tidak boleh meninggalkan dunia. Tapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Justru firman Tuhan jelas mengatakan, selama kamu hidup di dunia, hiduplah bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan dunia ini dalam arti, lalu kita, saya mau hidup suci, maka saya lalu ke gunung, lalu bertapa di gunung. Tidak mau bergaul dengan orang dunia. Bukan. Justru orang Kristen ada di dunia, tapi bukan bagian dari dunia ini. Orang Kristen harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Maka dia diterjunkan ke dunia ini. Untuk memberi contoh kepada orang di sekitar ini. Hiduplah bijaksana, hiduplah adil. Dunia ini adalah dunia yang berdosa. Bukan tempat tinggal kita, bukan. Dunia tempat tinggal kita sementara. Rumah kita di surga. Tapi Tuhan utus kita sekarang di dunia. Supaya kita boleh menyatakan kehidupan Kristen yang sebenarnya. Jadi seperti terminal itu, kita yang menunggu saja di terminal sementara. Ketika kendaraan yang kita tumpangi sudah datang, kita akan pergi tinggalkan terminal itu. Yang dinantikan mereka sudah datang, maka kita akan tinggalkan dunia ini. Jemaat kasih Tuhan, bisa enggak kita seperti itu? Bisa enggak kita tidak terikat pada keinginan duniawi, kita hidup bijaksana, kita hidup adil, bisa enggak? Sungguh sulit. Maka itu Paulus katakan di ayat yang ke-11. Kita bisa melakukan itu karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Tidak mungkin kita bisa hidup dengan baik, dengan benar di dunia ini. Gak mungkin. Tapi dengan kasih karunia Allah, kita bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kita bisa hidup suci, kita bisa hidup adil, kita bisa hidup bijaksana, karena Tuhan mengurniakan itu dalam kehidupan kita. Karunia itu sebetulnya ada sesuatu yang tidak layak kita terima. Kita enggak pantas terima itu. Tapi kita bisa terima itu secara free, secara gratis. Kenapa? Karena kasih Tuhan kepada dunia ini. Kita ini sebenarnya tidak pantas diselamatkan. Dan Allah tidak berkewajiban menyelamatkan kita. Enggak ada kewajiban Allah itu. Kita ini sebenarnya masuk neraka. Dihukum oleh Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia untuk kita orang-orang berdosa. Sehingga ketika kita boleh percaya kepada Tuhan, kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita hidup dengan bijaksana. Maka itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lalu caranya bagaimana? Supaya kita bisa menerima kasih karunia itu dari Tuhan. Caranya Tuhan Yesus harus mati. Ada cara lain enggak, Pak? Enggak ada. Satu cara kita berkasih kepada Tuhan adalah Tuhan harus mati untuk dosa-dosa kita. Maka kita di Natal kita juga bersuka cita. Karena kita memperingati Tuhan sudah datang untuk kita orang berdosa. Dan Tuhan mau mati bagi kita orang berdosa. Kalau itu semua saya kita lakukan, maka kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa konsekuensinya ketika kita menerima kasih karunia Tuhan itu? Di ayat 14, Paulus katakan di sini, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Jadi ketika kita terima kasih karunia Tuhan, kita adalah umat Tuhan, umat milik Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan, supaya kita boleh hidup sesuai kehendak Tuhan itu. Tapi ada konsekuensinya. Setelah kita dikuduskan dari milik Tuhan, apa konsekuensinya? Dan 14 bagian terakhir, yang rajin berbuat baik. Loh gitu Pak, kita berbuat baik, lalu kita bisa masuk surga. Bukan. Apa arti berbuat baik manusia? Enggak ada artinya di depan Tuhan. Yesaya mengatakan seperti kain kotor, enggak ada nilainya sama sekali perbuatan baik manusia. Loh kalau gitu untuk apa kita berbuat baik? Kita berbuat baik bagi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia itu kepada kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Baru kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dia berbuat baik bukan supaya kita masuk surga. Bukan, itu salah sama sekali. Itu ajaran duniawi. Kekristenan tidak mengajarkan berbuat baik masuk surga. Tidak. Berbuat baik supaya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan terlebih dahulu. Itu yang Tuhan ingin pada kita. Ketika kita terima kasih karunia secara free, secara gratis, maka konsekuensinya kita berbuat baik kepada semua orang. Kalau kita menerima kasih karunia Tuhan itu, kita harus konsekuen hidup kita ini. Konsekuensinya apa? Kita meninggalkan sesuatu yang dapat menggeser Tuhan dalam kehidupan kita ini. Jadi jangan sampai kekayaan kita menggeser fokus utama hidup kita. Kalau kan kita menggeser fokus kita kepada Tuhan, singkirkan kekayaan itu. Jabatan kita, posisi kita yang menggeser Tuhan dari kehidupan kita, singkirkan itu. Kita harus fokus kepada Tuhan. Supaya kita boleh sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan inginkan. Jangan sampai ada sesuatu yang menyebabkan kita beralih pandangan kita kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, Dr. George Harley, dia dari Inggris, dia merasa hatinya terbeban untuk melayani orang-orang di Afrika. Dia merasa terpanggil untuk melayani orang-orang di Liberia, di Afrika. Maka dia bawa keluarganya, Boyong, ya, ke Liberia, dia melayani di sana sebagai dokter. Bukan missionary, tapi sebagai dokter di sana. Dia ingin memberikan ilmunya, menolong orang-orang di Afrika itu. Tapi apa yang terjadi? Selama 5 tahun pertama, tidak ada orang yang mau berobat kepada dia. Enggak ada yang datang. Jadi dia nganggur aja di ruang prakteknya itu. Enggak ada yang mau datang. Orang yang lihat dia sakit, tapi dengan cara tradisional, enggak mau datang kepada Dr. George Harley. Dan lebih menyedihkan lagi, anaknya meninggal. George Harley sangat terpukul hatinya. Tuhan, aku sudah melayani engkau, aku tinggalkan jauh-jauh negaraku. Aku bawa keluargaku ke sini untuk melayani engkau. Gak ada satu orang pun yang datang berobat kepadaku. Rencana dia, ketika orang berobat, dia akan cerita mengenai Tuhan Yesus. Dia akan bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Tapi 5 tahun tidak ada yang berobat. Malah anak dia meninggal. Sedih sekali dia. Dia buat peti mati sendiri, kan ada yang menolong dia. Buat peti mati sendiri, dia kuburkan anaknya sendiri. Dan dia menangis tersedu-sedu di makam anaknya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika orang-orang Afrika penduduk asli itu melihat, orang kulit putih kok bisa nangis ya? Mereka heran sekali. Tapi apa? Air mata bagi orang Afrika itu sesuatu yang luar biasa. Air mata Dr. George Harley mengubah hati orang Afrika. Mereka katakan, kalau orang kulit putih bisa menangis, artinya apa? Dia punya kasih yang mendalam. Maka sejak saat itu ada orang mau berobat kepada dia. Datang kepada dia. Dan George Harley beri kesempatan untuk menceritakan firman Tuhan, menceritakan Tuhan yang sebenarnya kehidupan mereka. Sehingga akhirnya satu desa itu bertobat dan mereka menjadi Kristen. Jemaat kasih Tuhan, kadang-kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menderita, kita susah, kok Tuhan tidak mau tolong saya? Saudara, jangan lupa, Tuhan mempunyai rencana bagi kehidupan kita. Melalui penderitaan George Harley, melalui kematian anaknya, maka orang mau datang kepada Tuhan Yesus. Seperti Stefanus, dia mati dirajam. Padahal dia begitu menggembu-gembu, dia begitu bersungguh-sungguh mengabarkan Injil. Tapi hasilnya apa? Dirajam batu. Orang tidak senang kepada Stefanus memberitakan Injil. Dia mati. Tapi karena kematian Stefanus, martir yang pertama ini, maka mata rohani orang terbuka. Melihat betapa besarnya kasih Tuhan. Kok ada orang yang mau mati membela imannya? Ada orang mau mati menceritakan Tuhan Yesus? Maka orang di sekitar Stefanus sadar, ya ada Tuhan Yesus. Maka mereka bertobat menjadi Kristen. Maka sejak kematian Stefanus, kekristenan terus menyebar dengan luar biasa. Dan salah seorangnya adalah Paulus. Jadi pakai oleh Tuhan, melihat kematian Stefanus, dia sadar. Dan Tuhan menemui sendiri Paulus. Sehingga Paulus bertobat dan dia mau melakukan penginjilan yang luar biasa itu. Saudara, jangan sedih, jangan putus asa kalau saudara menderita. Mungkin itu cara Tuhan mau memakai saudara supaya orang lain boleh datang kepada Tuhan Yesus. Penderitaan sering dipakai oleh Tuhan untuk mendobrak kerasnya hati manusia. Kan itu kalau saudara menderita, jangan tanya kenapa Tuhan. Bukan, tapi tanyalah Tuhan, apa rencanamu bagi hidupku? Jemaat kasih Tuhan, ada seorang hakim, Firello da La Guardia yang ada di Amerika. Pada waktu itu zaman kesusahan di Amerika, tahun 35, banyak orang yang tidak bisa makan. Kemiskinan melanda seluruh dunia, terutama di Amerika pada waktu itu ya. Sehingga ada seorang nenek mencuri roti. Di toko roti, diambil roti, dicuri. Ah, ketahuan sama penjaga tokonya. Lalu apa? Nenek itu ditangkap, dibawa ke pengadilan, yang mengadili ini, Fiorello La Guardia. Waktu ditanya, kenapa kamu ambil roti? Lalu nenek itu dengan menangis, cerita, saya terpaksa ambil roti karena apa? Karena anak perempuan saya sakit, dia gak bisa bekerja. Anak perempuan saya sakit karena menantunya, suami dia berarti, meninggalkan dia. Jadi perempuan saya sakit. Lalu cucu perempuan saya dua kelaparan. Apa yang harus saya lakukan? Ibu anak-anak ini sakit, tidak bisa cari uang, tidak bisa bekerja. Anak perempuan dua ini kelaparan, sehingga saya terpaksa ambil, mencuri roti itu untuk anak dan cucu saya. Apa kata hakim ini? Hakim ini terkenal sebagai hakim yang adil. Dia katakan, harus dihukum. Karena kamu mencuri, harus dihukum. Kamu dihukum dengan denda $10 atau 10 hari masuk penjara. Ketika hakim mengatakan demikian, dia keluarkan dompetnya, dia bayar $10 itu. Lalu dia katakan kepada staf yang lain, semua orang dalam sidang ini harus juga dihukum. Masing-masing harus bayar 50 sen. Karena mereka membiarkan orang kelaparan, tidak memberi makan kepada keluarga ini. Di semua orang didenda super 50 sen. Uang yang terkumpul ada $47 dan semua diberikan kepada nenek tua ini. Jemaat kasih Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Dia mau mati, dia mau bayar harga, dia mau mati untuk kita orang berdosa itu. Hakim ini berikan uang $10 supaya hukum tetap dijalankan. Hukum denda $10 harus dibayar. Dia bayarkan hakim ini. Tuhan datang untuk membayar dosa-dosa kita. Dia mau ke dunia ini untuk kita orang berdosa. Dan dia mengajarkan kita meresponi setelah kita dapat kasih karunia dari Tuhan. Kita juga mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus menyatakan kasih Tuhan pada seluruh dunia ini. Maka itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita sudah menerima kasih karunia itu, maka beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Karena engkau sudah menerima secara gratis karunia Tuhan. Maka engkau harus nyatakan itu kepada orang-orang lain. Amin. Mari kita berdoa.